Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pembahasan tentang istitsna meliputi tiga pembahasan. Yang pertama tentang adawatul istitsna, alat-alat istitsna yang ada 8. Yang kedua pembahasan tentang al-mustasna. Dan yang ketiga pembahasan tentang al-mustasna minhu. Kemudian kita juga telah mengetahui tentang hukum mustasna yang terletak setelah illa. Ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh itba, yang jadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Ada yang ala hasabil awamil, tergantung kebutuhan amil, sehingga kebadaan illah itu sama antara ada dan tidaknya, sehingga ambil langsung beramal pada ma'mulnya seolah-olah tidak ada illahnya, namanya ala hasabil awamil. Kita juga telah mengetahui tentang tempat-tempat mustasna yang terletak setelah illah yang wajib nasab. Nah, di antaranya ialah ada 3 tempat. Yang pertama, jika mustasna diakhirkan dan kalamnya tam mujab, disebut tam karena mustasna minhu disebut mujab karena tidak didahului oleh nafi atau syibhu nafi. Syibhu nafi itu nahi atau huruf istifham, ya. Yang kedua, jika mustasna mendahului mustasna minhu, baik kalamnya itu tam mujab atau tam manfi. Kalau manfi berarti didahului oleh apa ini? Nafi atau sibu nafi. Dan yang ketiga, jika bentuk istisnanya mungkoti, maka mustasna yang terletak setelah illah wajib dibaca nasab. Disebut istisna itu mukoti jika mustasna tidak merupakan bagian dari mustasna minhu, tidak sejenis dengan mustasna minhu. Adapun kalau sejenis atau bagian dari mustasna minhu disebut istisna apa? Muttasil. Ini pendapat ahli nahwu Hijaz. Mustasna yang terletak setelah illah dalam bentuk istisna munqati wajib dinasab. Sedangkan Bani Tamim berpendapat nasab itu cuma af'ul saja, tidak wajib. Boleh itba, boleh jadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Naam. Selanjutnya, mustasna yang terletak setelah illa itu boleh dibaca nasab, boleh itba menjadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu jika mustasna terletak setelah mustasna minhu dan kalamnya tamam fi ya. Contohnya maja'al qawmu illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Kalamnya tam, karena ada mustasna minhu, yaitu al-qawm, manfi, karena ada manafi. Maka mustasna setelah illa boleh nasab, illa zaidan. Atau itba, yakni jadi badal, i'rabnya mengikuti mustasna minhu. Saat itu al-qawmu rafa, maka itba'nya ialah illa zaidun. Ada perbacaan yang ketiga, ya ini ala khasabil awamil, ialah ketika mustasna yang terletak setelah illa itu berada dalam kalam nakis manfi, disebut dengan istisna al-mufarrag. Disebut naqis karena tidak menyebut mustasna minhu. Disebut manfi karena didahului oleh nafi atau sibun nafi. Nah, kalam naqis itu selalu manfi, tidak ada yang mujab. Selalu didahului oleh nafi atau sibun nafi. Contoh maqoma illa zaidun, zaidun jadi fa'il dari koma ya. Jadi seolah-olah illa itu tidak ada, ambil bebas langsung berbuat sesuai dengan kemauannya. Mar'aitu illa zaidan, zaidan maf'ul bih dari ra'aitu. Mamartu illa bi zaidin, namanya ala khasabil awamil. Kalau dalam kalam naqis manfi. Baik, selanjutnya al mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Al mustasna bi ghair wasiwan wa lughatiha majrurun bil idhafah wa yu'rabu ghair wasiwan bima yastahiqqu al mustasna bi illah. Untuk mustasna yang terletak setelah ghairu dan siwan dan bacaan-bacaannya selalu dijirkan menjadi mudhaf ilai, sedangkan ghair dan siwan i'rabnya seperti hukum mustasna yang terletak setelah illa. Nah, jadi mustasna yang terletak setelah ghairu, siwan, suwan, sawa, siwa itu dijirkan menjadi mudhaf ilaih. Dah selesai masalahnya ya. Sedangkan bacaan ghair dan siwan itu disamakan hukumnya dengan bacaan mustasna bi illah yang terletak setelah illah tadi itu. Kadang wajib nasab, kadang boleh nasab, boleh itba, kadang ala khasabil awamil, tergantung keadaan. Nah, hukumnya sama dengan mustasna bi illah. Nah, qamal qawmu ghayra zaidin au siwa zaidin, ini wajib nasab ghayranya ya. Kenapa? Kalamnya tam mujab qomal qaumu tam karena ada mustasna minhu itu al qaumu mujab karena tidak ada nafi atau sifun nafi maka dibaca ghaira wajib ya maqamal qaumu ghaira zaidin au siwa zaidin atau ghairu zaidin au siwa zaidin. Nah ini contoh bacaannya kedua boleh nasab boleh itba karena kalamnya tam manfi tam ada mustasna minhu itu al-qaum manfi karena didahului oleh apa ini huruf nafi maka ghoir boleh dibaca nasab ghoir zaidin boleh dibaca sesuai dengan i'rabnya mustasna minhu jadi badal mustasna minhunya kan al-qaumu rafa maka boleh dibaca ghoiru zaidin untuk zaidinnya dijarkan selamanya menjadi mudhaf ilaih ya maqama ghoiru zaidin nah ini contoh dibaca ala hasabil awamil tergantung ambil yang masuk maqama ini kan kalam naqis manfi ya tidak menyebut mustasna minhu nafi karena manfi karena ada manafi maka ghoiru dibaca rafa karena koma butuh fa'il ya maqama ghoiru zaidin wa ma ra'aitu ghayra zaidin jadi maf'ul bih wa ma maratu bi ghayri zaidin dijarkan dengan ba na'am barakallahu paham ya jadi mustasna yang terletak setelah ghayr dan siwa hukumnya dijarkan selamanya menjadi mudhaf ilaih sedangkan bacaan ghayr dan siwan hukumnya sama dengan bacaan mustasna yang terletak setelah apa ini illa dengan tiga keadaannya al-mas'alatu at-tasi'ah masalah yang sembilan al-mustasna bilaisa walayakun mansubun la ghair li'annahu khabaruhuma adapun mustasna yang terletak setelah laisa dan layakunu dinasob tidak yang lain karena menjadi khobar khobarnya laisa khobarnya yakunu nah cuma maknanya sama istisna ya qabal qaumu laisa zaidan nah zaidan dinasab wajib jadi apa khabarnya laisa mana isimnya dhamir mustatir ya. Nah kalau laisa dan layakunu tidak dijadikan sebagai alat istisna maka dhamir mustatirnya jawazan tapi kalau laisa dan layakun ini dipakai untuk alat istisna maka dhamirnya mustatir menjadi wujuban ya jadi dalam bab ini berarti isimnya laisa itu berupa dhamir mustatir wujuban karena dia dipakai sebagai alat istisna termasuk wala yakunu zaidan zaidan khobarnya yakunu mana isimnya dhamir mustatir wujuban karena dipakai untuk alat istisna tapi kalau tidak dipakai untuk alat istisna maka dhamir mustatir yang ada mustatirnya apa ini? Jawazan al-mas'alatu al-ashirah masalah yang ke-10 al-mustasna bi khala wa'ada wa khasha ya juzu jarhu wa nasbuhu. Mustasna yang terletak setelah khola, ada dan khasa, boleh dibaca jar, boleh dibaca nasab. Nahu qamal qawmu khola zaidan wa khola zaidin. Jadi setelah khola, boleh zaidan, boleh zaidin. Fa in jarta fa ya hurufu jarin. Jika engkau mengejarkan isim setelahnya, maka khala ada khasa saat itu berfungsi sebagai huruf jar. Wa in nasabta fa hiya af'alun. Tapi kalau engkau menasabkan isim-isim setelahnya, khala zaidan, ada zaidan, khasa zaidan, maka khala ada khasa saat itu berfungsi sebagai apa ini? Fi'il madhi. Nah, dhamirnya yang asalnya mustatir jawazan karena dipakai sebagai alat istisna, si khala ada dan khasa ini menjadi mustatir apa? Wujuban. Jadi dhamir yang tersimpan pada lafadz khala ada dan khasa ketika sebagai fi'il mudhari, fi'il madhi, ini dhamirnya berubah yang asalnya mustatir jawazan menjadi mustatir wujuban karena dipakai sebagai alat istisna. Illa anna sibawai lam yasma' al-mustasna bihasa ilal jar. Hanya saja si Bawai beranggapan tidak pernah mendengar adanya mustasna yang terletak setelah khasa kecuali dijarkan. Artinya menurut pendapat si Bawai, isim yang terletak setelah khasa harus dijarkan, enggak boleh nasab. Nah, baik, jadi mustasna yang terletak setelah khola ada khasya, ada dua kemungkinan ya, dinasab atau dijarkan. Kalau dijarkan maka khola ada khasya dianggap sebagai huruf jar. Kalau dinasab maka khola ada khasya dianggap sebagai fi'il yang dhamirnya mustatir wujuban, bukan jawazan lagi karena sudah menjadi alat istisna. Hanya saja si Bawai berpendapat mustasna yang terletak setelah khasa itu cuma jar saja, enggak ada yang nasab. Taib al-mas'alatu al-khadiyata as-sah, masalah yang ke-11, tattasilu ma al-masdariyatu bi'ada wa khala. Fa nah, ini kebalik ya. Tattasilu ma al-masdariyah bi'ada wa khala fa yata'ayyanu an-nasbu ya. Tak diganti ke posisi ya, ya diganti ke posisi tak, balik fa yata'ayyanu, fa yata'ayyanu an-nasbu. Wala tattasilu ma bihasa ala qawli sibawai wa amma ghayruhu minan nuhati qad ajazu ittisala ma bihasa wa was-sahih. Ma masdariyah bisa bersambung dengan ada khala, maka wajib nasab. Ya, fa yata'ayyan nasab, maka wajib nasab isim sesudahnya. Dan ma masdariyah tidak bisa bersambung dengan hasa menurut pendapat si Bawai. Adapun pendapat nahwu yang lain, itu pendapat ahli nahwu yang lain, mereka membolehkan ma masdariyah bersambung dengan khasah, dan ini merupakan pendapat yang sahih. Mungkin si pawai tidak mendengar kalam Arab yang seperti itu, yang lain mendengar, maka yang mendengar yang dipakai. Itulah sebabnya para ulama ahli nahwu banyak yang memberi pendapat jumhur tentang masalah ini. Khasah bisa bersambung dengan ma masdariyah. Nah, ma masdariyah itu bersambungnya dengan fi'il, ya. Maka kalau ada ma masdariyah bersambung dengan khola, ada dan khasa, secara otomatis khola, ada dan khasa itu ialah fi'il. Nah, kalau berfungsi sebagai fi'il, maka isim setelahnya atau mustasnanya itu dibaca apa? Nasab. Nah, contoh qamal qaumu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Ini kesimpulannya, kalau khala, ada, khasa tidak bersambung dengan ma masdariyah, ada dua kemungkinan. Dipakai sebagai huruf jar, berarti mustasnanya dijarkan, ya. Kemungkinannya kedua, dipakai sebagai fi'il, berarti mustasna sesudahnya dinasob. Tapi kalau bersambung dengan ma masdariyah, maka mustasnanya dinasob. Alasannya karena ma masdariyah ini hanya bersambung pada fi'il. Nah, kalau dipakai sebagai fi'il, maka isim setelahnya, setelah khola ada khasa tadi, dinasob. Ya, nah, cuma si bawe pendapatnya beda. Khasa itu selalu dipakai sebagai huruf jar, berarti secara otomatis menolak adanya ma masdariyah yang bersambung dengan khasa. Jelas ya? Karena kalau diterima ma masdariyah itu, berarti secara otomatis khasa juga fi'il, bisa nasab juga setelahnya. Pendapatnya jadi apa ini? Jadi permuka dua. Maka pendapat si bawe tetap khasa itu huruf jar, dan yang kedua khasa tidak boleh bersambung dengan ma masdariyah. Itu untuk mempertahankan pendapat bahwa khasa itu huruf jar. Nah, bagi yang mengatakan khasa itu sama seperti yang lain, seperti khola ada, maka bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa nasab isim setelahnya. Dan kalau bersambung dengan ma masdariyah, berarti setelahnya adalah nasab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini pembahasan kita sudah selesai, mansubatul asma, ya. Pembahasan berikutnya sudah masuk mahfudzatul asma, isim-isim yang dibaca apa ini? Khafat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab.